Sebuah cara menghadapi rasa sakit dan kehilangan. Kehilangan adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah rasakan. Bisa kehilangan seseorang yang kita cintai. Kehilangan pekerjaan yang kita banggakan. Kehilangan kesempatan yang sudah kita tunggu lama. Atau bahkan, kehilangan versi diri kita yang dulu terasa lebih kuat. Bentuknya bisa berbeda-beda, tetapi satu hal yang sama, rasa sakitnya nyata. Dan seringkali, yang membuat kita paling kewalahan bukan hanya karena sesuatu itu hilang, tetapi karena kita tidak tahu bagaimana harus menghadapi rasa sakit setelahnya. Banyak orang mencoba terlihat baik-baik saja, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam, ada pertanyaan yang terus berputar. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus sekarang? Bagaimana caranya supaya tidak terus terasa sesak seperti ini? Kita ingin cepat pulih, tetapi tidak tahu langkah apa yang benar. Kita ingin kuat, tetapi tidak mengerti bagaimana caranya menjadi kuat tanpa mematikan perasaan kita sendiri. Disinilah masalah sebenarnya muncul. Kita diajarkan untuk mengejar, memiliki, mempertahankan, tetapi jarang diajarkan bagaimana cara melepaskan. Kita diajarkan untuk membangun, tetapi tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana berdiri kembali ketika sesuatu runtuh. Akibatnya, ketika kehilangan datang, kita merasa sendirian dan tidak siap. Bukan karena kita lemah, tetapi karena memang tidak pernah ada yang mengajarkan kita cara menghadapi rasa sakit dengan sehat. Video ini bukan untuk menghilangkan rasa sakitmu dalam sekejap. Itu tidak realistis. Tetapi kita akan membahas bagaimana cara melihat kehilangan dengan sudut pandang yang lebih tenang. Bagaimana memisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, serta bagaimana tetap berjalan tanpa harus berpura-pura tidak terluka. Karena rasa sakit itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jika kamu sedang berada di fase sulit, mungkin ini saatnya kita belajar bersama. Bukan untuk menjadi kebal, tetapi untuk menjadi lebih matang. Bukan untuk menghindari rasa sakit, tetapi untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Sebelum kita bicara tentang cara menghadapi rasa sakit, kita perlu memahami dulu kenapa kehilangan bisa terasa begitu dalam. Karena seringkali, rasa sakit itu bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang kita bangun di sekitarnya. Ketika kita memiliki sesuatu yang berarti, kita tidak hanya menikmatinya di saat ini, kita juga membangun harapan tentang masa depan bersamanya. Kita membayangkan rencana, stabilitas, dan rasa aman. Lalu ketika itu hilang, yang runtuh bukan hanya satu bagian kecil, tetapi seluruh gambaran yang sudah kita susun dalam pikiran. Itulah mengapa kehilangan terasa seperti ditarik dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, kita kehilangan sesuatu yang nyata. Di sisi lain, kita kehilangan bayangan masa depan yang sudah kita percayai akan terjadi. Misalnya ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya orangnya. Yang ikut hilang adalah rencana-rencana yang pernah dibicarakan. Ketika pekerjaan lepas, yang hilang bukan hanya penghasilan, tetapi juga rasa percaya diri dan identitas. Ketika mimpi gagal tercapai, yang terasa sakit bukan hanya kegagalan itu sendiri, tetapi juga waktu dan harapan yang sudah kita tanamkan di sana. Rasa sakit juga muncul karena kita melekatkan identitas pada hal-hal tersebut. Kita mulai berkata dalam hati, ini bagian dari hidupku. Bahkan tanpa sadar, kita menjadikannya bagian dari siapa diri kita. Maka ketika ia pergi, muncul perasaan seperti kehilangan arah. Kita bertanya-tanya, kalau ini tidak ada lagi, lalu siapa aku sekarang? Pertanyaan ini yang sering membuat kehilangan terasa lebih dalam dari yang kita kira. Namun ada satu hal yang jarang kita sadari. Rasa sakit itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita pernah benar-benar peduli. Kita pernah mencintai, berharap, dan berusaha. Artinya, kita hidup dengan sungguh-sungguh. Masalahnya bukan pada rasa peduli itu. Masalahnya adalah ketika kita menggantungkan seluruh rasa aman kita pada sesuatu yang memang tidak pernah bisa dijamin selamanya. Memahami hal ini penting, bukan untuk menyalahkan diri sendiri karena terlalu berharap, tetapi untuk menyadari pola yang sedang terjadi. Ketika kita tahu akar rasa sakitnya berasal dari keterikatan dan ekspektasi yang kuat, kita bisa mulai melihatnya dengan lebih tenang. Dari sini barulah kita bisa masuk ke langkah berikutnya, membedakan mana yang sebenarnya berada dalam kendali kita, dan mana yang memang sejak awal tidak pernah bisa kita pegang sepenuhnya. Setelah memahami bahwa rasa sakit sering muncul karena keterikatan dan harapan yang kita bangun, sekarang kita perlu melihat satu hal yang lebih dalam. Keyakinan bahwa kita sebenarnya bisa mengendalikan semuanya. Tanpa sadar, banyak dari kita hidup dengan asumsi bahwa selama kita berusaha dengan cukup keras, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Jika kita setia, hubungan akan bertahan. Jika kita bekerja sungguh-sungguh, karier akan aman. Jika kita berhati-hati, hidup akan stabil. Keyakinan ini terlihat masuk akal, bahkan terasa logis. Tetapi disinilah letak ilusi itu. Kita memang bisa mengendalikan usaha, sikap, dan pilihan kita. Namun kita tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan hasil sepenuhnya. Kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, perubahan situasi, keputusan perusahaan, kondisi kesehatan, atau waktu yang terus bergerak. Banyak hal dalam hidup ini berjalan di luar kuasa kita. Masalahnya, kita sering lupa batas itu. Kita merasa memiliki kendali lebih besar daripada yang sebenarnya kita punya. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita merasa seolah-olah hidup mengkhianati kita. Ilusi kontrol ini membuat kehilangan terasa lebih menyakitkan. Karena dalam pikiran kita seharusnya ini tidak terjadi. Kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah berusaha. Kita sudah berhati-hati. Maka ketika sesuatu tetap hilang, muncul perasaan tidak adil. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal bisa jadi, itu memang sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendali kita. Bukan berarti usaha kita sia-sia. Bukan berarti kita harus pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada perbedaan besar antara berusaha dengan sadar batas kendali, dan berusaha sambil merasa kita memegang kendali penuh atas segalanya. Ketika kita percaya bahwa semuanya bisa kita atur, kita menjadi lebih rapuh. Karena realitas hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diatur. Menyadari bahwa kita tidak mengontrol segalanya memang tidak nyaman. Ego kita tidak suka dengan kenyataan itu. Tetapi, justru disinilah titik awal ketenangan muncul. Ketika kita mulai menerima bahwa ada wilayah yang memang bukan milik kita, kita berhenti memaksa diri untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan dari kesadaran ini, kita akan masuk pada langkah yang lebih konkret. Memisahkan dengan jelas apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, dan apa yang tidak. Setelah kita menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, sekarang pertanyaannya menjadi lebih praktis. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita kendalikan? Disinilah prinsip yang sangat sederhana tetapi kuat mulai bekerja. Dalam hidup ini secara garis besar hanya ada dua kategori. Pertama, hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kedua, hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Masalahnya, selama ini kita sering mencampur keduanya. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran, sikap, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Cara kita menilai suatu kejadian. Cara kita merespons kehilangan. Pilihan untuk tetap bangun dari tempat tidur meskipun hati terasa berat. Itu semua adalah wilayah kita. Tetapi hasil akhir, reaksi orang lain, perubahan situasi, bahkan apakah sesuatu bertahan atau tidak, seringkali berada di luar kuasa kita. Kita bisa memengaruhi, tetapi tidak pernah bisa memastikan. Ketika kehilangan terjadi, kita cenderung fokus pada apa yang sudah hilang. Kita memutar ulang kejadian, mencari-cari kesalahan, berharap keadaan bisa diputar kembali. Padahal bagian itu sudah tidak lagi bisa kita sentuh. Energi kita habis untuk sesuatu yang memang bukan milik kita lagi. Sementara bagian yang masih bisa kita pegang, yaitu sikap kita hari ini, justru terabaikan. Dikotomi kendali ini bukan untuk membuat kita dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini membantu kita mengarahkan energi ke tempat yang tepat. Kita boleh sedih, kita boleh kecewa. Tetapi kita tidak perlu terus-menerus menghukum diri karena sesuatu yang memang tidak bisa kita ubah. Ketika kita menerima bahwa kehilangan itu berada di luar kendali, kita berhenti melawan kenyataan. Dan ketika kita mulai fokus pada respons kita sendiri, kita mengambil kembali sedikit demi sedikit kendali yang memang masih kita miliki. Inilah titik awal kekuatan yang lebih stabil. Bukan kekuatan yang keras dan memaksa, tetapi kekuatan yang tenang. Kekuatan yang lahir dari kesadaran bahwa meskipun kita tidak bisa memilih semua kejadian dalam hidup, kita selalu punya ruang untuk memilih bagaimana bersikap terhadapnya. Dan dari sinilah proses menghadapi rasa sakit mulai benar-benar berjalan. Setelah kita memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua kejadian, dan mulai belajar memusatkan perhatian pada respons kita sendiri, ada satu langkah penting yang sering disalahpahami: memberi izin pada diri untuk berduka. Banyak orang mengira bahwa bersikap tenang berarti harus segera kuat. Seolah-olah memahami konsep kendali berarti kita tidak boleh lagi merasa sedih. Padahal itu keliru. Mengendalikan respons bukan berarti menekan emosi. Justru langkah pertama yang sehat adalah mengakui bahwa kita memang sedang terluka. Rasa sakit tidak hilang hanya karena kita berpikir logis. Ia tetap ada, dan jika tidak diberi ruang, ia akan mencari jalan lain untuk keluar. Bisa dalam bentuk kemarahan yang berlebihan, sikap dingin terhadap orang lain, atau kelelahan yang tidak jelas penyebabnya. Karena itu, mengizinkan diri berduka bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kita jujur pada kondisi kita sendiri. Kita tidak sedang menyerah, kita sedang memproses. Berduka bukan berarti terus-menerus terpuruk. Berduka berarti memberi waktu untuk memahami apa yang terjadi dan menerima bahwa sesuatu memang telah berubah. Ini bisa sesederhana mengakui, ya, ini menyakitkan. Tanpa menyalahkan diri sendiri karena merasa lemah. Tanpa memaksa diri untuk segera bangkit hanya karena takut terlihat rapuh. Setiap orang punya ritme yang berbeda dalam menghadapi kehilangan. Membandingkan proses kita dengan orang lain hanya akan menambah beban. Di tahap ini penting untuk membedakan antara menerima emosi dan larut tanpa arah. Mengizinkan diri berduka berarti tetap sadar. Kita tahu kita sedih, tetapi kita tidak membiarkan kesedihan itu menguasai seluruh keputusan kita. Kita tetap menjaga hal-hal dasar seperti makan, tidur, dan menjalani tanggung jawab sederhana. Tidak sempurna, tetapi tetap bergerak, perlahan, dengan langkah kecil. Ketika kita mampu berkata pada diri sendiri, aku memang sedang sakit dan itu tidak apa-apa. Sesuatu mulai berubah. Kita berhenti memerangi perasaan kita sendiri. Energi yang sebelumnya habis untuk menyangkal, mulai bisa digunakan untuk memahami. Dari sinilah fondasi pemulihan dibangun. Bukan dari kepura-puraan, tetapi dari kejujuran yang tenang terhadap apa yang kita rasakan hari ini. Mengizinkan diri berduka adalah langkah yang sehat. Tetapi di sisi lain ada batas yang perlu kita sadari. Karena ada perbedaan antara memproses rasa sakit dan terjebak di dalamnya. Memproses berarti kita memberi ruang pada emosi, lalu perlahan menerima kenyataan. Terjebak berarti kita terus-menerus kembali ke luka yang sama, tanpa benar-benar bergerak maju. Dari luar mungkin terlihat sama-sama sedih tetapi arahnya berbeda. Ketika seseorang terjebak dalam luka, biasanya pikirannya terus memutar ulang kejadian yang sudah berlalu. Ia bertanya hal yang sama berulang kali. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Seandainya keputusan berbeda. Seandainya orang lain bersikap lain. Pikiran seperti ini wajar di awal. Namun jika terus dipelihara, ia berubah menjadi beban. Kita tidak lagi sekadar merasa sedih, tetapi mulai hidup di masa lalu. Sementara waktu tetap berjalan. Terjebak dalam luka juga sering membuat kita kehilangan kepekaan terhadap hidup saat ini. Kita menjadi sulit menikmati hal-hal kecil. Kita menolak kesempatan baru karena takut terluka lagi. Kita menjaga jarak dari orang lain karena tidak ingin merasakan kehilangan kedua kalinya. Tanpa sadar kita membangun tembok perlindungan yang terlalu tinggi. Tembok itu mungkin membuat kita merasa aman, tetapi juga membuat kita terisolasi. Di titik ini, penting untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kita masih sedang berproses, atau sebenarnya kita sudah berhenti mencoba? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan. Karena jika kita tidak berhati-hati, rasa sakit yang awalnya wajar bisa berubah menjadi identitas. Kita mulai mendefinisikan diri berdasarkan luka, seolah-olah hidup kita berhenti di sana. Menyadari bahaya ini bukan berarti kita harus buru-buru sembuh. Bukan juga berarti kita harus melupakan apa yang terjadi. Tetapi kita perlu memilih arah. Apakah kita ingin terus tinggal di cerita lama, atau mulai membuka ruang bagi bab berikutnya? Kesadaran inilah yang akan menentukan apakah kehilangan menjadi titik berhenti, atau justru menjadi titik balik dalam hidup kita. Ketika kita mulai menyadari bahwa terjebak dalam luka, hanya akan membuat kita berhenti di tempat. Ada satu pemahaman yang perlahan perlu kita terima. Tidak ada yang benar-benar kekal dalam hidup ini. Semua berubah. Hubungan berubah. Pekerjaan berubah. Perasaan berubah. Bahkan diri kita sendiri berubah seiring waktu. Kita mungkin tidak menyukai kenyataan ini, tetapi menolaknya tidak akan membuatnya hilang. Seringkali, yang membuat kehilangan terasa menghancurkan adalah keyakinan diam-diam bahwa sesuatu itu seharusnya bertahan selamanya. Kita tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kita berharap begitu. Kita berharap orang yang kita cintai akan selalu ada. Kita berharap situasi yang nyaman tidak akan berubah. Kita berharap fase baik dalam hidup tidak akan berakhir. Harapan itu manusiawi. Namun ketika harapan tersebut tidak sesuai kenyataan, rasa kecewa menjadi jauh lebih besar. Menerima ketidakkekalan bukan berarti menjadi orang yang dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita belajar untuk lebih menghargai apa yang masih ada hari ini. Kita tidak lagi menunda-nunda untuk mengucapkan terima kasih. Kita tidak lagi terlalu yakin bahwa kesempatan akan selalu datang dua kali. Kesadaran ini membuat kita lebih hadir, bukan lebih takut. Dalam konteks kehilangan, menerima bahwa segala sesuatu memang bisa berubah membantu kita melihat peristiwa dengan sudut pandang yang lebih luas. Bukan semua hal yang berakhir adalah kegagalan. Kadang ia memang sudah selesai pada waktunya. Kadang sebuah fase memang harus ditutup agar fase lain bisa dimulai. Kita mungkin belum melihat alasannya sekarang. Tetapi hidup tidak berhenti hanya karena satu bagian telah pergi. Ketika kita benar-benar menerima bahwa hidup bergerak dan tidak ada yang bisa kita genggam selamanya, perlahan hati menjadi lebih ringan. Bukan karena rasa sakit langsung hilang, tetapi karena kita tidak lagi melawan kenyataan. Kita berhenti bertanya, kenapa ini harus berakhir? Dan mulai bertanya, apa yang bisa ku pelajari dari sini? Dari pertanyaan inilah kekuatan baru mulai tumbuh, sedikit demi sedikit. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak ada yang benar-benar kekal, muncul ruang baru dalam cara kita melihat kehilangan. Ruang ini penting, karena disinilah kemungkinan untuk bertumbuh mulai terbuka. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi ia juga membawa pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari kenyamanan. Bukan karena rasa sakit itu baik, melainkan karena dalam proses menghadapinya, kita dipaksa melihat diri kita dengan lebih jujur. Banyak orang baru mengenal dirinya sendiri justru setelah kehilangan sesuatu yang penting. Kita mulai sadar seberapa kuat sebenarnya kita ketika tidak lagi punya tempat bersandar seperti dulu. Kita belajar mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung pada validasi yang sebelumnya selalu ada. Kita belajar mengatur ulang prioritas, memilih ulang arah, dan menilai ulang apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Proses ini tidak instan, dan seringkali tidak nyaman. Tetapi di dalamnya ada pembentukan karakter yang nyata. Kehilangan juga melatih kita untuk lebih empati. Ketika kita pernah berada di titik terendah, kita lebih mudah memahami rasa sakit orang lain. Kita tidak lagi cepat menghakimi, kita lebih sabar mendengar. Luka yang pernah kita alami, jika diolah dengan sehat, bisa menjadi sumber kedewasaan. Ia tidak lagi menjadi beban yang kita pikul dengan pahit, tetapi menjadi pengalaman yang memperdalam cara kita melihat hidup. Namun penting untuk dipahami, mengubah kehilangan menjadi kekuatan bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bukan juga berarti memaksakan diri untuk selalu melihat sisi positif. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk tetap berjalan meskipun ada bekas luka. Kita tidak menghapus masa lalu, tetapi kita tidak lagi membiarkannya menentukan seluruh masa depan. Pada akhirnya, kehilangan bisa menjadi titik balik jika kita memilih untuk belajar darinya. ia bisa mengajarkan kita batas kendali, ketidakkekalan, dan pentingnya kejujuran terhadap emosi sendiri. Dari sana, perlahan muncul daya tahan yang lebih matang. Bukan daya tahan yang keras dan penuh penolakan, tetapi daya tahan yang lahir dari penerimaan dan kesadaran. Dan ketika kita sampai di titik itu, kita mulai menyadari bahwa meskipun sesuatu telah pergi, kita sendiri justru sedang tumbuh. Setelah kita mulai melihat bahwa kehilangan bisa membentuk kedewasaan dan kekuatan yang lebih tenang, ada satu langkah penting berikutnya yang sering diabaikan. Melepaskan tanpa menyimpan kebencian, karena tidak sedikit orang yang berhasil terlihat bangkit, tetapi di dalamnya masih menyimpan kemarahan yang belum selesai. Mereka berjalan maju, tetapi hatinya tetap terikat pada masa lalu. Luka memang tidak lagi terbuka, tetapi belum benar-benar bersih. Kebencian sering terasa seperti bentuk perlindungan. Kita merasa jika kita marah, berarti kita tidak lemah. Jika kita menyalahkan, berarti kita masih punya kendali. Padahal kebencian justru membuat kita tetap terhubung dengan hal yang sudah pergi. Setiap kali kita mengulang cerita dengan nada penuh emosi, setiap kali kita mengingatnya dengan rasa pahit, kita seperti menghidupkan kembali bagian yang sebenarnya sudah selesai. Energi kita habis untuk sesuatu yang tidak lagi bisa diubah. Melepaskan bukan berarti menyetujui apa yang terjadi. Bukan berarti mengatakan bahwa semua itu benar atau adil. Melepaskan berarti menerima bahwa kejadian itu memang sudah menjadi bagian dari perjalanan kita, dan kita tidak ingin terus membawanya sebagai beban. Ini adalah keputusan yang sadar. Kita mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana semuanya berakhir, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai cara kita hidup setelahnya. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti ingin membalas atau membuktikan sesuatu. Kita tidak lagi merasa perlu menunjukkan bahwa kita lebih baik, lebih sukses, atau lebih kuat dari masa lalu kita. Kita hanya fokus pada hidup yang sedang berjalan sekarang. Proses ini tidak mudah. Kadang ego kita ingin tetap marah. Kadang rasa kecewa datang kembali. Tetapi setiap kali itu muncul, kita punya pilihan untuk tidak memeliharanya. Melepaskan tanpa membenci adalah tanda bahwa kita benar-benar ingin sembuh, bukan sekadar terlihat sembuh. Ini bukan tentang orang lain lagi, tetapi tentang diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita ingin melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan. Dan ketika kita sampai di tahap ini, kita mulai menyadari bahwa kehilangan tidak lagi mengikat kita dengan rantai emosi, melainkan hanya menjadi satu bab yang telah selesai dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai melepaskan tanpa menyimpan kebencian, ruang dalam diri kita perlahan menjadi lebih lega, dan di ruang inilah proses membangun ulang dimulai. Kehilangan memang meruntuhkan sesuatu, tetapi ia tidak meruntuhkan seluruh diri kita. Seringkali yang runtuh adalah rencana, kebiasaan, atau arah yang dulu kita anggap pasti. Namun diri kita sendiri masih ada, nilai kita masih ada, kemampuan kita masih ada. Hanya saja, semuanya perlu ditata ulang. Membangun ulang diri bukan berarti memulai dari nol dalam arti yang menakutkan. Lebih tepatnya, ini tentang menyusun kembali bagian-bagian hidup yang sempat berantakan. Kita mulai bertanya dengan jujur, sekarang apa yang bisa kulakukan? Bukan apa yang seharusnya terjadi dulu, bukan apa yang sudah hilang, tetapi apa yang realistis hari ini. Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat kuat. Ia menggeser fokus dari masa lalu ke langkah konkret berikutnya. Di tahap ini, penting untuk tidak menuntut diri terlalu cepat pulih. Banyak orang merasa harus segera menemukan tujuan besar yang baru. Padahal membangun ulang sering dimulai dari hal kecil. Menata rutinitas harian, menjaga kesehatan, menyelesaikan tanggung jawab sederhana. Hal-hal yang terlihat biasa ini justru membangun kembali rasa stabil yang sempat goyah. Dari stabilitas kecil, muncul rasa percaya diri yang perlahan kembali tumbuh. Kehilangan kadang membuat kita merasa kehilangan identitas. Seolah-olah tanpa hal itu kita bukan siapa-siapa. Tetapi justru di fase membangun ulang inilah kita belajar bahwa identitas tidak boleh sepenuhnya bergantung pada satu peran atau satu situasi. Kita lebih luas dari satu hubungan. Kita lebih besar dari satu pekerjaan. Kita lebih dalam dari satu kegagalan. Proses ini membantu kita mengenal diri dengan cara yang lebih utuh dan tidak rapuh. membangun ulang juga berarti memberi diri kesempatan untuk membuka bab baru tanpa terus membandingkannya dengan bab lama. Bab yang baru mungkin tidak sama, mungkin lebih sederhana, mungkin berbeda dari rencana awal. Tetapi bukan berarti ia lebih buruk. Selama kita terus bergerak meskipun pelan, kita sedang membuktikan bahwa kehilangan tidak menghentikan hidup kita. Ia hanya mengubah arahnya. Dan arah baru itu, perlahan, mulai kita bentuk dengan kesadaran yang lebih matang. Setelah melalui proses menerima, berduka, melepaskan, dan membangun ulang, perlahan cara kita melihat hidup mulai berubah. Bukan karena semuanya kembali seperti dulu, tetapi karena kita sendiri sudah tidak lagi sama. Kehilangan yang pernah terasa menghancurkan, kini menjadi bagian dari pengalaman yang membentuk sudut pandang baru. Kita mungkin masih mengingatnya, tetapi tidak lagi dengan kepanikan yang sama. Ada jarak yang lebih tenang antara kita dan rasa sakit itu. Kesadaran baru ini membuat kita lebih realistis. Kita tidak lagi terlalu yakin bahwa sesuatu akan bertahan selamanya, tetapi juga tidak lagi terlalu takut ketika sesuatu berubah. Kita memahami bahwa hidup bergerak. Ada fase datang, ada fase pergi. Dan di antara keduanya, tugas kita bukan menggenggam terlalu erat, melainkan menjalani dengan penuh kesadaran. Kita belajar menghargai tanpa merasa harus memiliki sepenuhnya. Dalam hubungan kita menjadi lebih jujur dan lebih hadir. Dalam pekerjaan kita lebih fokus pada proses daripada hanya hasil. Dalam mengejar tujuan, kita tetap berusaha, tetapi tidak lagi menggantungkan seluruh harga diri pada satu pencapaian. Semua ini bukan karena kita menjadi orang yang tidak peduli, melainkan karena kita sudah memahami batas kendali kita. Kita tahu bahwa usaha adalah tanggung jawab kita, tetapi hasil bukan sepenuhnya milik kita. Kesadaran ini juga membuat kita lebih tenang menghadapi kemungkinan kehilangan di masa depan. Bukan karena kita ingin itu terjadi, tetapi karena kita tahu jika itu datang, kita punya cara untuk menghadapinya. Kita pernah melewati masa sulit, dan kita belajar sesuatu darinya. Pengalaman itu memberi keyakinan yang lebih stabil, bukan keyakinan yang keras dan penuh penyangkalan, tetapi keyakinan yang lahir dari pengalaman nyata. Hidup dengan kesadaran baru berarti kita tidak lagi lari dari rasa sakit, dan tidak pula membiarkannya menguasai kita. Kita menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan, tetapi bukan akhir dari cerita. Kita tetap berjalan, tetap membangun, tetap mencintai, dengan pemahaman bahwa segala sesuatu bisa berubah. Dan justru karena itu, setiap langkah hari ini menjadi lebih berarti. Pada akhirnya, kehilangan memang tidak pernah terasa ringan. Ia datang tanpa kita undang, dan seringkali mengubah arah hidup yang sudah kita rencanakan dengan rapi. Tetapi dari perjalanan yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa rasa sakit bukan musuh yang harus dihancurkan. Ia adalah bagian dari pengalaman menjadi manusia, yang membuatnya menentukan bukan seberapa besar luka yang kita alami, tetapi bagaimana kita memilih meresponsnya. Kita sudah melihat bahwa rasa sakit sering muncul karena keterikatan dan harapan yang kita bangun. Kita juga menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dari sana, kita belajar memberi ruang untuk berduka tanpa tenggelam, menerima bahwa segala sesuatu bisa berubah, dan perlahan melepaskan tanpa menyimpan kebencian. Lalu kita membangun ulang diri kita dengan lebih sadar, hingga akhirnya hidup dengan cara pandang yang lebih matang. Mungkin kamu masih berada di tahap awal. Mungkin kamu masih marah, masih kecewa, atau masih merasa kosong. Itu tidak apa-apa. Proses setiap orang berbeda. Yang penting adalah kamu tidak berhenti. Selama kamu masih mau jujur pada perasaanmu, masih mau belajar memahami diri sendiri, dan masih mau melangkah meskipun pelan, kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Kehilangan tidak pernah mudah, tetapi ia juga bukan akhir dari nilai dirimu. Kamu tetap utuh, meskipun sesuatu telah pergi. Kamu tetap punya kesempatan untuk membentuk hidupmu ke depan, dan setiap pengalaman, termasuk yang menyakitkan, bisa menjadi bagian dari kekuatanmu jika kamu menghadapinya dengan sadar. Jika kamu merasa video ini menemanimu di fase sulit, tuliskan di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari sebuah kehilangan. Bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menyadari bahwa kamu sudah bertahan sejauh ini. Dan jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan lebih tenang dan rasional, tetaplah bersama di channel ini. Karena di sini, kita tidak berusaha menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi belajar menjadi lebih bijak saat menghadapinya.